garis kemiskinan, melulu sakit karena terjepit. Syarat dengan luka, syarat dengan duka, hujan air mata, tapi tidak putus asa. Kau adalah temanku. Hidup terlantar, bagai dilempar, segala kurang, bagai manusia dibuang. Lempar, lempar, seperti dilempar. Buang, buang, seperti dibuang. Engkau dicengkram, engkau dibungkam, kau dibatasi, tak lagi bebas bicara. Pakai safari tanganmu panjang, setumpuk rekening, setumpuk credit card, juga deposito. Keringat rakyat jelata, kau bukanlah temanku. Bicara, cengkram, cengkram, seperti